الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد فأني بدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah sittatu mawadhi' minas sirah. Qala rahimahullahu ta'ala wa illa faman alladhi hamala almuslimina ala as-sabri ala dhalika al-'adabi wal usri wad darbi wal hajr wal hijrati ila al-habash. Wa illa fama alladhi hamala almuslimin, kalau tidak demikian kira-kira apa gerangan? Masih tentang masalah ketauhidan ini. Kalau bukan ketauhidan, kata beliau di sini, kalau bukan ketauhidan dan menjauhkan dari kesyirikan, faman alladhi hamala almuslimina ala sabr, terus apa gerangan yang menjadikan kaum muslimin mau bersabar? Mau dicaci, mau dimaki, mau dipukuli, mau disiksa. Barakallahu abikum. Apa yang menjadikan mereka mau bersabar? Ala dalikal adab wal usr, ditawan, dipukuli, dan harus hijrah ke negeri Habasyah. Syarh, ma sababu mana lal muslimina min Makkah, fi Makkah. Apa yang menjadikan kaum muslimin mendapatkan seperti itu di Makkah? Apa sebabnya? Hal li'annahu muslimuna yusalluna wa yasumun. Apakah waktu itu mereka karena melakukan sholat atau puasa atau haji atau apa? Baik. Bal li'annahum abghadul kuffara wa aduhum. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena ini dan itu. Tapi karena konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Taib la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ada berlepas diri. Barakallahu fikum. Bal li'annahum abghadul kuffar. Bahkan karena mereka orang-orang mukminin membenci orang kafir, memusuhi mereka. Wa nahau 'anil syirki billah, karena orang-orang muslimin melarang dari kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Hadza huwa sabab, inilah yang menjadikan atau sebab mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka dihina, mereka di subhanallah. Inilah sebabnya, bukan karena mereka sholat. Karena waktu itu belum ada waktu sholat, belum ada perintah sholat. Bukan karena yang lainnya, bukan karena puasa belakangan, apalagi haji. Yang menjadi penyebab adalah al-wala wal bara, masalah ketauhidan dan masalah kesyirikan. Hadza huwa sabab. Wa illa law annahum shamu wa sallu wa ishtaghalu bidzikri wa lam yata'arradu li ahad. Seandainya kaum muslim pada saat itu puasa, sholat, menyibukkan diri dengan zikir, dan tidak menggubris orang-orang, sibuk dengan dirinya sendiri beribadah, maha salah umat, tidak ada yang mengganggu dia. Tidak ada yang akan mencaci maki dia, tidak ada yang akan, subhanallah. Tidak ada yang memukuli dia, wal habs, wal asr. Tidak ada yang akan menawan dia, tidak ada yang memenjarakan dia, tidak ada sesuatu. Walam mahtaju ila sabri, walam mahtaju ila sabr. Dan mereka tidak butuh kesabaran seandainya. Dari sejak awal-awal sibuk dengan ibadah masing-masing. Tidak butuh kesabaran. Dan nasabr la yakun illa ala syai'in makruh. Karena kesabaran itu tidak akan mungkin kecuali atas sesuatu yang tidak disenangi. Barakallahu fiik. Kalau senang, ya syukur. Barakallahu fikum. Kan demikian. Kalau tidak senang, ya harus sabar. Intinya bukanlah karena, barakallahu fikum, ibadah-ibadah yang dilakukan, bukan. Tapi yang ada adalah apa? Al-wala wal-bara. Al-bug. Masalah ketauhidan dan masalah kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling penyayang. Lau yajidilahum ruhsatan la'arkhasahum lahum. La'arkhasalahum. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Rasulullah adalah orang yang paling penyayang. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan untuk umatnya di awal-awal dakwah beliau itu rukhsah, keringanan, maka beliau akan mengusahakannya. Kaifa qad anzalallahu, apalagi pada saat itu sudah diturunkan firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya billah, kalau dia disiksa karena urusan agama ini, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Dia menganggap bahwa celaan orang, gangguan orang terhadap dia itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Syarah ma rahmati sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi marakhasa li ashabi bit tanazul an syai' min ad-din. Rasulullah sangat penyayang terhadap para sahabatnya. Walaupun demikian beliau tidak memberikan rukhsah, keringanan untuk para sahabatnya untuk turun dari agamanya sedikit pun. Yani menggugurkan barakallahu bikum syariat. Marakhasahum fi hadza ma annahu raufur rahim. Rasulullah tidak memberikan rukhsah sedikit pun padahal beliau adalah orang yang paling penyayang alaihi salatu wasallam. Walau wajada lahum rukhsatan fi tarki idhari dini la rakhasalahum. Seandainya mereka mendapati ada rukhsah, seandainya beliau mendapati rukhsah, ini adanya keringanan barakallahu bikum untuk meninggalkan, menampakkan agama, maka Rasulullah akan berikan rukhsah itu. Tapi tidak ada. Yang ada harus adalah penampakan. Dinampakkan agama, diizharkan agama itu. Didakwahkan agama itu. Bal inna allaha anzala alaihi wa minan nasi mayakulu amanna billah. Bahkan di antara apa yang diturunkan oleh Allah tentang orang-orang, Allah mengatakan wa minan nasi mayakulu amanna billah. Di antara manusia ada orang mengatakan kami beriman kepada Allah. Lakin idza ja'a al-imtihan, akan tetapi kalau sudah datang cobaan, idza udhiya billah, kalau dia disiksa karena Allah, bisa babi qawlihi amantu billah, karena sebab dia mengatakan aku beriman kepada Allah, wa bisa bitauhidihi, karena ketauhidannya, idahu yataraja an dinihi. Dia akan mundur dari agamanya. Balik. Ya ja'alu fitnatan nasi ka'adzabilah. Dia menjadikan siksaan orang itu sama seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Ya firru min adiyatin nasi fid dunya ila adabillah fil akhirah. Lari dia dari siksaan manusia di dunia menuju adab Allah di hari akhirat. Mathalul ladzi istajara bin nari bir ramda. Sama seperti orang istajara bin nar, lari barakallahu dari api menuju ramda, yakni bara. Wa idza lam yashbir ala adan nas, kalau dia tidak mau sabar atas gangguan orang, kaifa yashbiru ala an-nar yawmal qiyam? Bagaimana bisa dia bersabar atas api neraka nanti di hari kiamat? Yalzamul aks annahu yaftadi adan nar bi tahammuli adan nas, yang semestinya adalah kebalikannya. Yaftadi adan nas, yaftadi adan nar, dia menebus dirinya dari adab neraka dengan bersabar akan gangguan manusia. Wasabru ala dinihi, bersabar membela agamanya. Amannahu yaftadi bidinihi min adan nas, adapun kalau dia mengorbankan agamanya untuk lari dari gangguan manusia, wah ini tidak betul. Wayansan nar lati amamahu, sementara dia lupa akan neraka yang ada di hadapan dia. Fahada kal mustajiri bir ramdai bin nar. Maka ini sama seperti orang mustajir bin minar ramdai bin nar. Orang yang lari dari bara menuju api. Kama kala syair al mustajiru bi amr inda kurbatihi kal mustajiri minar ramdai bin nar. Al mustajiru bi amrin inda kurbatihi. Orang yang minta perlindungan dengan amr ketika dia kesusahan sama seperti orang yang minta perlindungan atau lari mustajiri minar ramda, lari dari bara menuju api. Fa idza kanat hadhil ayah iman wa faqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dhalik. Fa idza kana hadhil ayah iman wa faqahum bilisanihi fa kaifa bighairi. Kalau ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang mencocoki lisannya, bagaimana dengan yang lainnya? Yakni idza kana hadzal wa'idu fi haqqi man wafaqa al-kuffara bilisanihi. Kalau ayat ini sebagai ancaman bagi orang-orang yang mau mencocoki orang kafir dengan ucapannya, minggeri ikrahin tanpa dipaksa, liya'isha ma'ahum, agar supaya dia hidup bersama orang kafir, fa kayfa man wafaqa hum bi fi'lihi min ajli musalahatid dunyawiyyah. Bagaimana lagi tentang orang-orang yang mencocoki orang kafir dengan perbuatannya? Min ajli masalihi, untuk kemaslahatan duniawiyahnya. Subhanallah. Untuk kemaslahatan dunianya dia menggugurkan agamanya. Mencocoki orang kafir dengan ucapan saja sudah begitu fatal, apalagi mencocoki orang kafir dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Hanya sekedar untuk mendapatkan dunia dia mengorbankan agama. Barakallahu fikum. Ini kita akan masuk insyaallah ke al-maudi'ut tsalits. Baik. Tempat yang ketiga dari sejarah ini insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya bi'idzin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yeah.